المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanawitin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab-kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan kitab Usiyam, kitab yang membahas tentang masalah puasa. Sampai pada bab yang baru, bab yang ke-33, yang membahas tentang masalah hukum puasa ketika safar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu shaumi fis safari wa ghairihi. Bab berpuasa ketika safar dan bab-bab yang lainnya. Terkait dengan puasa ketika safar, di sini muallif rahimahullah membawakan beberapa riwayat. Kita baca seluruh riwayatnya, nanti kita jelaskan tentang hukumnya dari semua riwayat-riwayat yang ada. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi as-safar wa kana kathiru as-siyam. Disebutkan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, apakah boleh saya puasa ketika safar? Dan beliau dikenal kathiru as-siyam, sering dan banyak puasa. Qala Rasul menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afdir. Kalau kamu mau silakan puasa, kalau kamu mau silakan berbuka, tidak puasa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang menjelaskan untuk seseorang yang musafir diberi pilihan. Puasa boleh, tidak juga boleh. Hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, "Kunna musafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Kami dulu pernah safar pepergian bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Maka yang puasa tidak mencela yang berbuka. Begitu pula yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ini hadis menjelaskan amarannya para sahabat. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Sehingga terserah. Puasa silakan, tidak juga dipersilakan. Hadis yang ketiga. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadid. Suatu kali kami pernah keluar safar bersama Rasulullah sallallahu wasallam di bulan Ramadhan di saat panas yang sangat terik. Musim panas yang sangat terik. Hatta in kana ahaduna, hingga sungguh ada seseorang di antara kami la yad'u yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil harb, ada yang meletakkan tangannya di kepalanya karena sangat panas menahan teriknya matahari. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawah, dan di kalangan kami ketika itu tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawah, hanya dua orang yang berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu hal, amalannya Rasulullah SAW yang lebih memilih puasa ketika safar, bahkan ketika suasana panas yang sangat terik, suasana yang membuat orang lemah, malas puasa. Tapi Rasul berpuasa diikuti oleh Abdullah bin Rawah. Riwayat ini mengesankan puasa lebih afdal. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safarin. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam dulu fi safarin, dalam sebuah safar. Far'a zihama, tiba-tiba beliau melihat ada kerumunan yang ramai. Ziham, orang yang berkerumun yang ramai. Ada apa ini? Warajulan qad ghullila alaih, dan beliau melihat ada seseorang laki-laki sedang dinaungi supaya tidak kena panas. Faqala, beliau bertanya, ma hadza, ada apa ini? Qalu, mereka menjawab, sha'im, lagi puasa ya Rasulullah. Dia lagi puasa sampai tidak kuat, kita teduh oleh banyak orang. Qala, maka Rasul bersabda, melihat kondisi yang seperti itu, beliau mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk amalan kebaikan puasa ketika safar. Bukan termasuk amal kebaikan berpuasa ketika safar. Wa fi riwayat wa fi lafdin li Muslim, disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum, hendaklah kalian mengambil rukhsah Allah, keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis yang ini sekali lagi tegas menunjukkan Rasul lebih menganjurkan sahabatnya untuk tidak puasa. Bahkan mengatakan bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Dan beliau menganjurkan mengambil rukhsahnya, lebih baik tidak puasa. Jadi yang sebelumnya beliau milih puasa dengan amalannya sendiri. Semua enggak ada yang puasa, beliau puasa sendiri. Padahal terik yang sangat. Kali ini beliau menganjurkan umatnya, para sahabatnya untuk tidak berpuasa dan mengambil rukhsahnya. Yang berikutnya lagi dibaca semuanya biar lengkap. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kunna ma'an nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah safar kepergian. Faminna as-sha'im, di antara kita ada yang puasa. Wa minna al-muftir, juga ada yang buka puasa. Qala, kata Anas bin Malik, fanazalna manzilan, maka suatu kali kami singgah di sebuah tempat. Fi yaumin har, pada suatu hari yang sangat panas. Wa aktharuna dhilla sahibul kisa, orang yang paling banyak mendapatkan naungan dari kami yang punya kisa. Kisa itu bagian tambahan dari luar. Ini juga ditambah dari kain yang tipis yang di luar mereka. Yang punya kisa dapat naungan, tinggal kisanya dibeginikan sudah kayak payung, gitu ya. Faminna man yattaqi syamsa biyadihi, di antara kita ada yang menghalangi kepalanya dari matahari dengan tangannya. Saya begini, saking panas. Qala, kata Anas bin Malik, fasaqata suwam, maka orang-orang yang berpuasa jatuh, terjatuhan dari yang kuat. Yang puasa terjatuhan semua, terkatar semuanya, dikarenakan hari yang sangat panas dan kuat puasa. Wa qamal muftirun, maka bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa tadi. Fadarabu al-abniyah, mereka langsung membuat kemah-kemah, bangunan-bangunan. Wasaqaw rikab, dan memberi minum para rikab yang menunggang-nunggang kudanya, para musafirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dhahabal muftirun al-yawma bil ajr. Dhahabal muftirun al-yawma bil ajr. Orang-orang yang berbuka puasa hari ini meraih semua pahala. Di saat yang puasa berguguran semuanya, terkapar semuanya, mereka nya sehat enggak puasa. Sehat. Bantu yang lain, bikin kemah-kemah, ngasih minum, mengkhidmat mereka semuanya, dapat pahala. Baik, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul mengisyaratkan yang tidak berpuasa itu lebih apa. Ini semua riwayat yang ada. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai awal sampai akhir, nampak ada kontradiksi. Ini suruh milih, puasa silakan, tidak silakan. Di keterangan yang lain, Rasul milih puasa dengan amaliyahnya. Keterangan yang lainnya, beliau menganjurkan jangan puasa. Di keterangan yang terakhir, lebih mengutamakan yang berpuasa. Bagaimana cara menjamak ini semua? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan harus buka, tidak boleh berpuasa. Mereka mengambil hadisnya Rasul, laisa minal birri asyamu fissahar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika sahur. Kalau bukan kebaikan, berarti kemaksiatan, kemungkaran. Ini pendapat teman-teman. Tidak boleh puasa, harus berbuka puasa. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur al-ulama, pendapat mayoritas ulama kita, mereka mengatakan al-musafir bil-khiyar ala hasabi halih. Seorang musafir dikasih pilihan tergantung keadaan. Silakan, mau puasa, monggo. Silakan. Tidak puasa, silakan. Tergantung keadaan dia. Artinya, kalau dia punya kekuatan, sehat, walafiat, kuat, tidak ada yang memberatkan dia untuk puasa, puasa dia boleh. Tapi sebaliknya, kalau dia puasa, langsung lemah, luyu, letih, dehidrasi, pingsan, sampai tadi pingsan, segala macamnya, jangan puasa. Lebih baik bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua ini, barakallahu fikum, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, yang mengumpulkan semua riwayat yang ada. Hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasul dan Abdullah bin Rawaha puasa ketika hari yang sangat panas, di saat semuanya gak ada yang berpuasa, itu dikarenakan beliau berdua kuat, punya kemampuan, kekuatan fisik yang lebih daripada yang lainnya, sehingga beliau berpuasa. Sementara yang lainnya tidak. Hadis yang menyatakan bukan termasuk kebaikan puasa ketika sahur, ada asbabul wurudnya, berkaitan dengan seseorang yang tidak kuat puasa sampai pingsan, sampai dikasih naungan, dia tidak kuat, dipaksakan pingsan, maka bukan masuk kebaikan. Sehingga semua riwayat-riwayat yang menjelaskan afdal puasa itu bagi orang yang punya kekuatan, punya kemampuan. Semua riwayat yang menjelaskan tentang larangan puasa ketika sahur itu bagi mereka tidak mampu. tidak mampu puasa tapi dipaksakan. Sehingga kembali pada hadis pertama dan kedua yang kita baca, Rasul mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Silakan mau puasa, silakan, tidak juga silakan. Sehingga khulasanya, sekali lagi khulasanya, bagi seorang muzakir, dia bil khiyar, disuruh milih puasa boleh, tidak juga boleh, sesuai dengan keadaan. Faham ya, Pak? Sehingga kalau mau diklasifikasi terkait dengan keadaannya orang, diklasifikasi ya. Yang pertama, al-qadir wa laisa alaihi masyaqqah. Orang yang pertama, orang yang mampu puasa dan tidak merasakan berat sedikitpun. Yang ini afdolnya puasa. Afdolnya berpuasa. Karena kan tidak ada berat. Dari Surabaya mau safar keliling Indonesia. Di beberapa titik di Indonesia ini. Pakai pesawat. Terbang dari Surabaya Jakarta dulu. Berapa lama, Pak? Satu jam setengah lah sampai di daratan. Gak kerasa pokok. Di pesawat ya, emang ada hasilnya segala macamnya. Gak capek, tinggal tidur. Tak tahu apa di tujuan. Serap. Laya-laya. Belum merasakan letih. Jakarta terbang lagi. Kemana ini, Pak? Kira-kira ini. Oh, ke Medan. Jatuh. Terbang ke Medan. Masya Allah. Jakarta Medan berapa lama? 3 jam 2 jam setengah 3 jam sampai sana jam jelang maghrib seger badannya ya paling ya cairannya kurang sedikit dikarenakan kena AC-nya tapi dikarenakan tidak maraton lebih aman lah insya Allah masih kuat setelah di Medan jelang maghrib tidak lama adzan ya sudah dalam kondisi yang semacam seperti ini lebih afdal dia berpuasa satu dia kuat dia kedua abra'u lidzimmah lebih melaksanakan tugas dan kewajiban dia. Puasanya enggak ada yang bolong. Jadi paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, al-qadirun wa fihi masyaqqatun la tadurruhu. Ini kondisi kedua dari orang. Dia mampu. Namun ada masyaqqah, merasa berat tetapi tidak membahayakan dia. Dan membahayakan dia. Yang semacam ini juga sama. Afdolnya puasa. Walaupun berat, tapi tidak membahayakan dia. Afdolnya dia puasa supaya lebih menyelesaikan tanggung jawab dia. Tidak ada yang bolong puasanya. Paham ya? Biar dengan yang tadi. Yang ketiga, orang yang memiliki masyaqqatun 'azimah. Tayyib, yadhurruhu shaum bisah. Akan membahayakan dia kalau dia puasa ketika safar. Yang ini afdalnya tidak puasa. Yang ini afdalnya tidak berpuasa. Dikarenakan sangat membahayakan dia, bahkan termasuk perkara laisan dan bir, bukan termasuk perkara kebaikan ketika dia puasa saat itu. Dikarenakan sangat membahayakan dia. Sehingga tergantung kondisinya masing-masing. Saya mau tanya sekarang. Dari tiga keadaan tadi, saya mau tanya sekarang kalau seandainya kita safar bepergian dalam keadaan terkuat, mampu, tidak letih, tidak capek, apakah boleh kita buka puasa? Safarnya santai, tidak capek, tidak letih, ya tidak apa-apa, tapi kita pengen buka puasa, apakah boleh? Boleh. Gimana Mas Zuri? Boleh, Pak. Kurang apa? Kurang apa? Boleh tak boleh? Boleh. Afdolnya enggak? Tidak, dikarenakan dia kuat. Tapi dia boleh. Boleh. Hah? Puasa. Apa namanya? Safar Surabaya Jakarta. Set. Enggak capek. Set nyampe. Musafir ya akhir Jakarta. Hah? Baru kalau itu kalau Jakarta langsung set beli campur kan ya, nggak kosong. Apakah boleh? Jawabannya boleh. boleh, dikarenakan as-safar min rukhsah siyam. Dikarenakan yang namanya safar itu rukhsah dalam puasa. Sehingga boleh. Walaupun dia kuat, tidak ada ngomong, boleh dikarenakan alasan safar. Barakallahu. Ada masalah. Cuman kurang afdal. Kurang afdal. Hadza wadhi. Ini pembahasan pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Masya Allah. Sekarang hadis yang berikutnya membahas tentang masalah yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana yakunu alayya shaumu min ramadhan. Dahulu saya memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan. Alayya itu utang. Dulu saya punya tanggungan puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Namun aku tidak sanggup untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Masya Allah. Ini hadis dalam Bukhari Muslim. Baik. Dari sini qanatina azakumullah diambil faedah pembahasan di kalangan para ulama, mata yuqda qada'u Ramadan. Kapankah dibayar, ditunaikan utang puasa Ramadan? Dari riwayat ini barakallahu fikum jelas ditunjukkan bahwasanya qada' Ramadan waktunya sangat luas. Waktuhum wasah. Mengqada' siam apa mengqada' utang Ramadan waktunya sangat luas dan sangat panjang. Dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Katanya Aisyah, aku tidak sanggup untuk mengqada' utangku tadi melainkan di bulan Sya'ban. Dari sini menunjukkan kepada kita boleh kita mengqadha utang Ramadan kapanpun kita suka. Sampai Sya'ban tadi. Enggak ada masalah. Walaupun yang afdal barakallahu fikum langsung. Jadi kita ada kemampuan langsung diqadha supaya abra'u lil dhimmah, lebih menyelesaikan tanggung jawab dia, selesai utang kelas. Enggak punya kewajiban lagi. Tapi kalau tunda, enggak ada masalah. Terutama bagi yang betul-betul memiliki sebuah aktivitas yang membuat dia tidak mampu berpuasa. Sibuk, capek, atau sakit, lelah, atau misalkan ngurus suaminya dan segala macamnya. Nafas. Tunda sampai dia sanggup. Bisa berturut-turut, bisa satu-satu. Yang penting selesai kelompok Ramadannya. Di sini Aisyah mengatakan saya baru sanggup di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Disebutkan ilahnya katanya para ulama, kenapa kok Aisyah radhiyallahu anha baru sanggup membayar puasanya ketika bulan Sya'ban? Dikarenakan Rasul alaihi salatu wasalam katsirus siyam fi Sya'ban. Karena Rasul banyak dan sering berpuasa ketika bulan Sya'ban. Otomatis bisa bareng gitu loh, puasa bareng-bareng. Rasul sunnah, Aisyahnya puasa qadha Ramadan. Halo. Sekarang bagaimana kalau ada seorang wanita punya utang puasa, gak dibayar-bayar, gak sempat sampai datang Ramadan yang berikutnya. Bagaimana ini? Apakah boleh? Apakah boleh? Kenapa tidak boleh? Soalnya itu puasa wajib. Ya betul, puasa wajib. Ditunda-tunda sampai Ramadan berikutnya belum selesai pembayarannya. Tidak boleh, dosa dia. Terus yang sisanya bagaimana? Sisanya itu yang dosa. Yang belum sampai selesai itu dosa dia. Terus sisa puasanya gimana? Gugur apa? Misalkan punya utang 7, baru kebayar 2 kurang 5. 5-nya ini gugur apa gimana? Dosa plus gugur. Datang Ramadan sudah istighfar, astagfirullahaladzim, belum selesai membayar puasanya kurang 5. Alhamdulillah gugur. Artinya sudah selesai, gak lagi betul dengan puasa. Ramadan berikutnya menyambut Ramadan dengan nol lagi. Iya kan? Gimana Pak? Kangen sama beliau. Gimana Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dosa ya. Sepanjang halangannya sapi. Iya, yes. Tapi tertunda sih, Mas. Tertunda, tidak bisa setelah Ramadan. Begitu. Artinya yang belum selesai harus diselesaikan. Walaupun selesai Ramadan. Walaupun 2 Ramadan. Walaupun 3 Ramadan. Walaupun 10 Ramadan. Loh, kok goyang-goyang begini jawabannya. Gimana, Pak Gadi? Ya apa ini? Sakit. Diteruskan sampai selesai, tidak bisa gugur. Masya Allah. Karena saya kewajiban. Masya Allah. Mata Pak ya. Walaupun 20 tahun yang lalu. Harus ya. Masya Allah. Karena kejadian. Jadi orang itu dulunya awam, tidak ngerti ilmu agama, tidak pernah mengkobok puasanya. Dari mulai semenjak dia balik sampai sekarang umur 40 sekian tahun. Sudah 25 tahun lamanya tidak pernah dikobok itu. Utang terus itu. Ditanya kalau Ramadan berapa kali hari puasa? Seminggu. Masya Allah. Seminggu Ramadan dikali kan 25 tahun. Berapa itu kira-kira? 175 ya? Gitu ya? Gimana ini? Jawabannya barakulahikum tadi terkait dengan dosa dirinya. Kalau memang dia tidak bisa membayar utang puasanya karena uzur syar'i, sakit, sering sakit, sering safar, sibuknya luar biasa, bagi ngurus suaminya ini, tidak pernah sempat, maka labas, dia tidak dosa dikarenakan di luar batas kemampuan dia. Tapi kalau kemudian karena malas, disuruhnya, nantilah sepanjang itu. Terus, nantilah. Sampai Ramadan berikutnya, dosa ini. Dikarenakan dia melalaikan perkara-perkara yang wajib atas. Maka dia harus istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kelalaiannya itu. Apakah gugur? Jawabannya tidak gugur selama-lamanya sampai dia menyelesaikan hutang puasa. Dikarenakan perkara wajib. Lain halnya dengan sholat. Puasa tetap sampai dia menyelesaikan. Barakallahu. Walaupun Ramadan yang berikutnya, walaupun Ramadan 2 kali, 3 kali, 10 kali sekali, tetap harus diselesaikan. Para kasus yang saya bacakan tadi, yang saya bawakan tadi, ketika ada orang yang dulunya awal betul ilmunya, semenjak dia haid balik gitu ya, itu perempuan, perempuannya, atau laki-laki, barulah punya utang tiap Ramadan sepekan sampai 25 tahun, baru dia ngerti, suruh ngobok pak, ini, maka dia harus mengkobok puasa dia selama itu dihitung, dia harus kobok sampai selesai. Sampai selesai dan diminta untuk banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kelalaian dia selama ini. Itu harus dikobok, harus diselesaikan, tidak bisa digugurkan. Sehingga saya jadi contohkan kaum wanita, karena kan umumnya mereka yang pasti punya utang itu. Nah gitu ya, laki-laki yang jarang. Tapi harus dibuktikan. Maka dibuktikan baik-baik, segera mungkin ditunaikan membayar utang Ramadannya supaya selesai dengan sholat. Baik. Saya punya pertanyaan lagi, yang berikutnya lagi. Ada seseorang yang punya utang Ramadan. Ketika masuk bulan Syawal, kan di situ ada anjuran puasa 6 hari. 6 hari Syawal, hakikat. Nah, pertanyaan saya, mendahulukan qada Ramadan atau kan 6 hari Syawal? Jawabannya? Antum. Mendahulukan 6 hari di bulan Syawal itu. Baru bulan qada. Kenapa? Karena kan waktu di bulan Syawal itu kan bisa-bisa dalam kondisi repot atau apa. Dan tidak bisa dilakukan di bulan berikutnya. Jadi mendahulukan 6 hari Syawal, baru kemudian qada. Karena dikarenakan Syawal cuma ya kali itu saja, enggak ada Syawal yang kedua. Ya apa yang lainnya? Sepakat dengan jawaban ini? Ramadan dulu, Ustaz. Kenapa? Ke Ramadan dulu. Ramadan dulu, baru kemudian Syawal. Yakin? Nah, jawabannya Ramadan asalnya hukum asalnya Ramadan dulu, baru kemudian 6 hari Syawal. Qadha Ramadan wajib, 6 hari Syawal sunnah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Juga dengan hadisnya Rasul yang bicara masalah 6 hari Syawal, Rasul mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shomata. Barang siapa yang puasa Ramadan, lafaz ini menunjukkan apa? Sudah lengkap Ramadan. Kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Kata-kata man shoma Ramadan, komplit Ramadannya, sempurna Ramadannya, baru diikuti dengan 6 hari Syawal. Sehingga hukum asalnya kata para ulama qadha dulu, baru kemudian. Yang jadi masalah tidak sempat. Umumnya orang Indonesia kan ziarah sana, ziarah sini, kunjung family sana, family sini. Wah, ikut semikiri family kan, gak selalu puasa. Maksud poso, rek. Selalu sana, didagi macam-macam, masa poso. Gak puasa, sampai berhari-hari. Sampai di rumah tenang, sudah gak ada suasana lebaran. Tersibukkan dengan yang lain. Tahu sakit, tahu capek, sibuk ini, sibuk. Akhirnya, gak sempat mengkodok puasa. Dalam keadaan Syawalnya ini tinggal sedikit harinya. Anggap tinggal 10 hari. Dia hutang puasa 7 hari. Syawalnya 6 hari. Tersisa 10 hari. Ya enggak mungkin dia kobok dulu baru kemudian puasa 6 hari Syawal. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah dia kobok dulu Syawalnya nanti tahun depan, ataukah dia puasa 6 hari Syawal? Sekarang Pak Effendi yang jawab. Jenengan Pak, gimana? Kalau tanyaannya, ini sekarang kasus tertentu ini, Syawal dengan 10 hari, qadanya dia utangnya 7 hari, puasa Syawal 6 hari, kan 13 hari. Nah mungkin digabungkan semuanya. Dia dahulukan qadanya, Syawalnya nanti aja tahun depan, atau dia Syawal qada belakangan? Syawal. Kotor itu bisa waktunya panjang. Daripada kehilangan Syawalnya, jadi Syawal dulu 6 hari dilanjut kotornya. Masya Allah. Sepakat tu? Ada lagi yang lain yang berbeda? Ya, tetap saya. Kotor dulu. Masya Allah. Kotor sih Syawalik kawan kapan? Ya emang Pak luput Syawalik Pak. Iya, kalau meninggal ya itu hanya utang, punya utang, utang kosong dibahas di hari yang berikutnya nanti. Tenang aja. Dua utang mati, dua utang orang bahas aja lagi. Cari waktu. Dan contohnya seperti tadi yang difatwakan oleh ulama kita seperti fatwanya Syekh Utsaimin Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan dalam kondisi yang semacam ini yang didahulukan 6 hari Syawal. Kenapa? Dikarenakan waktunya mubayyak, sempit hanya kali itu. Sementara qadha Ramadan waktunya muassa panjang sampai Syawal, sampai Syaban nanti. Sehingga untuk mengumpulkan semuanya 6 hari Syawal kita. Dia mendapatkan pahala sunnah 6 hari Syawal, kemudian dia mengqadha puasanya panjang sampai Sya'ban. Itu kondisional. Jangan dibiasakan. Paham sampai? Supaya dapat dua-duanya. Masya Allah. Ya berikutnya lagi. Ini orang masih punya puasa, utang puasa ini. Belum juga selesai dibayarnya ini. Ketemu dengan Yaum Arafah. 9 Dzulhijjah, puasa hari Arafah. Yang sangat besar keutamanya menghapuskan dosa setahun dan setahun sebelum dan setelahnya. Dia masih punya utang Ramadan. Yeay. Kalau bawa dulu ataukah nanti? Arafah dulu. Asnalnya jawab. Gimana Pak? Sama. Arafah dulu. Nah, kalau kesini kita mengatakan Arafah dulu dikarenakan kesempatannya setahun sekali. Baru kemudian itu kondisional. Saya katakan kondisional. Yang akbalnya kita katakan sama dia, kok bukan disik gitu loh. Masa Arafah bisa? Kok bukan gak bisa? Begitu ya? Kau bawa dulu, selesaikan segera, segera. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, ia sudah punya niatan, ada halangan, niatan, ada halangan terus. Begitu pas punya kesempatan, loh, Arafah ya sudah Arafah dulu. Baru kemudian, kau tahu. Begitu pula ketika dia mendapati nanti Muharram bin 9, 10 Muharram tanggal berapa nanti? 90 tanggal hari dan Kamis insya Allah disini. Rabu tanggal 9, Kamis tanggal 10-nya. 2 hari. Yang sunnah 2 hari. 9, 10 Muharram. Qadarnya masih punya utang. Dahulukan Muharramnya, kalau perjalanan. Harapkan. Tapi sekali lagi yang lebih afdal, yang sangat dianjurkan pada dia tadi, selesaikan terlebih dahulu utang puasa Anda. Segera mungkin. Sehingga bisa melaksanakan puasa-puasa yang lainnya. Harapkan. Naam, hadza wa Satu lagi. Tapi ini riwayatnya banyak ya. Oh, ada 3 hadis berturut-turut dengan pembahasan yang sama yang tanyakan tadi. Orang yang punya utang puasa mati. Gimana ya? Teruskan atau pertanyaan? Hah? Teruskan aja. Terus. Baik, hadis yang berikut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa 'alaihi shiyam" sama'anhu waliyuh. Para siapa yang mati dalam keadaan punya tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Kata mu'alif wa akhrajahu Abu Dawud. Ini hadis juga dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya. Waqal, dan beliau berkata, hadza fil nadhri khassah. Ini khusus untuk puasa nadhar. Wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Puasa nazar. Jadi ada orang yang bernazar puasa, belum sempat dia tunaikan nazarnya, mati. Maka dipuasakan oleh wali. Baik. Baca lagi berikutnya. Hadis yang semisal dengan ini. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما dia berkata, جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, datang seorang laki kepada Nabi عليه السلام, فقال, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan dia masih punya tanggungan puasa sebulan. Apa aqdihi anha? Apakah boleh saya mengqadha-nya atas nama ibu saya? Qal, maka Rasul menjawab, "Lau kana 'ala ummika dainun." Kalau seandainya ibumu punya utang, utang uang. Akunta qadiyatu 'anha? Apakah engkau akan mengkodok membayar utang-utang dia? Karena ya tentunya ya Rasulullah, akan saya bayar utang-utang dia. Qal, maka Rasul menyatakan, "Fadainullahi haqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya, ya, kamu tunaikan hutang-hutang puasa ibumu. Yang ini umum. Tidak ada keterangan nazar secara khusus. Yang punya hutang, dia mati. Maka ditunaikan oleh walinya. Yang berikutnya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain. Ja'ati imra'atun lin Nabi SAW. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, sunnah ibu meninggal dunia wafat. "Wa 'alaiha shaumun nadhrin," dan dia memiliki tanggungan puasa nazar. "Afa asumu 'anha?" Apakah saya puasa menggantikan ibu saya tadi? Qala, maka Rasul menjawab, "Afa ra'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaiti?" Akala yu'addi dhalika anha? Bagaimana pendapat kamu kalau seandainya ibumu punya hutang uang, lalu kamu tunaikan, kamu bayar hutang-hutang tadi, apakah itu sudah menjadi, apakah berarti sudah menunaikan hutang-hutang dia? Karena kata perempuan tadi, betul ya Rasulullah, sudah membayar hutang-hutang dia. Qala fasumi an ummik, kalau begitu puasalah kamu membayar hutang-hutang puasa ibumu. Cinta. Nah, ini tiga riwayat yang membahas tentang permasalahan kalau ada orang yang mati memiliki tanggungan puasa wajib. Bagaimana ini? Di sini yang disebutkan dalam nas hadis nazar. Ada orang nazar berpuasa belum sempat mengerjakan yang mati. Jelas, harus diqadha oleh walinya. Masuk dalam pembahasan ini puasa Ramadan. Ada orang yang hutang Ramadan belum sempat dibayar mati. Kayak tadi, perempuan misalkan dia haid, nggak pernah mengqadha Ramadan dia selama ini, dia itu mati dia itu, kemudian dibayar oleh walinya dia. Barakallahu. Ada seorang yang sakit ketika Ramadan. Sakitnya enggak keras, dia sakit tapi dia payah, enggak bisa berpuasa. Orang sakit boleh buka, tapi harus mengqadha di hari-hari yang lain. Nah gitu ya. Dia sakit selama 10 hari kondisinya masih ya belum kritis, masih kuat. Tapi dia enggak puasa. Pada hari yang ke-11 tiba-tiba dia tak sadar lagi. Tiba-tiba dia mati. Sampai. Maka dia punya utang 10 hari yang sebelumnya itu. Dikarenakan sakitnya enggak begitu parah. Juga demikian diqadha oleh walinya. Intinya siapa saja yang mati dan punya tanggungan puasa yang wajib, maka diqadha oleh walinya. Sekarang siapa walinya itu? Jawabannya adalah aqaribuhu. Kerabat-kerabat sang mayit yang paling dekat, anaknya, suaminya, kakak adiknya, dan segala macamnya, itu walinya. Baru tidak diperbolehkan diqadha oleh orang luar, orang-orang yang ajnabi yang bukan family tidak boleh. Karena Rasul mengatakan sama'anhu waliyuhu, walinya. Sehingga yang berkewajiban untuk membayar puasanya walinya, kerabat dekatnya dia saja. Tapi yang dibahas oleh para ulama, misal ada orang puasa sekian, kata sebulan, apakah tanggung jawab satu wali, apakah bisa dibagi-bagi ke sekian banyak wali, sekian banyak kerabatnya dia? Tapi yang maksud, apakah anaknya saja yang harus mengkodok puasanya, apakah dibagi-bagi? Anaknya sekian hari, ini sekian hari, sekian hari, sekian hari, sekian hari, bagi-bagi 30 hari. Jawabannya? Jawabannya semuanya boleh. Mau ditanggung khusus anaknya saja, tidak masalah. Mau dibagi-bagi ke semua familinya, ya tidak ada masalah. Dia punya anak 10, 3 hari, 3 hari. Tidak ada masalah. Puasanya gantian, anak pertama dulu 3 hari. Berikutnya anak kedua 3 hari, ya tidak ada masalah. Puasanya langsung di hari yang sama, 10 anak, tidak ada masalah. Intinya ialah 30 hari, 30 puasa. Ini semuanya diperbolehkan sebenarnya di dalam pandangannya para fuqaha dengan keumuman hadis yang ada ini. Ditunaikan puasa tahunan puasa yang mayit tadi. Salaman walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kok tahu dia punya utang puasa? Siapa tahu dia mati nggak lagi haid. Pertanyaan, nggak tahu berapa hari Ustaz. Nggak kok tahu dia punya utang puasa. Dicari tahu dulu dengan orang yang paling dekat dengan dia. Siapa yang sama dia di rumah itu, yang dekat dengan dia selama ini, dia kan tahu dia punya utang puasa sekian sekian sekian sekian. Tanya. Tambah ya. Sekarang buta sama sekali. Berapa hari tidak tahu. Yang tidak ada yang tahu. Ya saya tanya ulang kepada anda. Jangan-jangan dia memang enggak punya utang puasa gitu. Tanya. Jangan-jangan dia memang enggak punya utang puasa sehingga dia tahu berapa hari. Dia kan disauri yang belum punya utang puasa. Hah? Yang mau tanya silakan. Jadi mas Fidya sekarang utang puasa pak, utang puasa. terkait dengan masalah Fidya juga begini, semuanya boleh. Orang yang punya tahunan Fidya bisa tiap hari, bisa di awal untuk 30 hari, bisa di akhir untuk 30 hari belakang. Pak sebelumnya, iya. Dekarumallah. Hat, yang mau tanya yang lain. Dia baru masuk Islam. Famili yang lainnya masih kafir. Dia sudah puasa, masya Allah. Kemudian setelah itu dia punya utang puasa, meninggal. Satu pun tidak ada yang muslim. Sepatang karat ya malaknya. Artinya yang muslim dia sendiri. Ya halas, gimana lagi? Gimana apa lagi? Waktu mengatakan soma'an waliyuhu, yang membayangkannya wali yang tidak punya wali yang muslim. Ya wis, gimana lagi? Ayo kali Bapak menang kita usah. Ya. Satu aja dari kerabat jadi ada yang muslim sama dia. Pamannya, ponakannya, anaknya. Satu aja dari family dia yang muslim ketika itu. Dia yang tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk membayar puasa. Nah, kalau gak punya wali, sebatang karat seorang diri. Ya sudah. Sudah di luar kemampuan dia. Layu kali Allah menang kita usah. Illa usah. Had. Nggak lain. Gimana? Jadi gini, saya itu cuma pernah kepikiran sih kayak gitu. Ada orang itu berpuasa, tapi dia itu melakukan sesuatu yang dia nggak tahu kalau ternyata itu membatalkan puasanya. Seperti? Ya mungkin lupa sholat, atau mungkin hal-hal yang lain. Tuh. Lupa sholat tidak hendak membatalkan puasa. Tuh, nggak apa-apa. Pembatal puasa satu, makan. Dua, minum. Tiga, mengumpuli istri di siang hari Ramadan. Ya cuma tiga itu toh. Yang mana ini? mungkin yang ketiga, mungkin kedua, mungkin ke satu. Gitu. Maksud yang ketiga, maksud lupa. Nah, yang maksud lupa. Yang mana? Jadi makan terus, tapi dia lupa. Enggak lupa sih. Sengaja. Ya batal sengaja. Tetap harus dipotong. Kan? Iya mestinya batal dosa kobo. Maksudnya aja kalau dia lupa makan gak ada masalah, kita bahas kemarin itu rezeki Allah ilaih, rezeki dari Allah. Dibikin pertanyaan yang real dulu. Nah, tanyakan sama saya gimana tadi kan dikatakan bahwa kalau waktu singkat sehingga orang akan menyelesaikan sawahnya dulu atau dua sawah, apakah ini hanya khusus untuk orang yang terbiasa dengan puasa sunnah? Karena kan ada orang yang puasa sunnah hanya milik-milik aja, Syawal, Ramadan, tapi dia tidak pernah puasa sunnah kembali. Apakah memang? Jadi bukan terbiasa dengan puasa sunnah yang di luar. Jawabannya umum. Hukum tadi itu umum bagi semua pihak. Apakah dia terbiasa dengan puasa sunnah? Apakah tidak? Umum. Kaitannya bukan masalah kebiasaan dia, tapi kaitannya terkait dengan puasa tobok dan nafsu sawal. Artinya begini, walaupun dia sebelumnya tidak pernah punya kebiasaan puasa sunnah, tapi ketika itu dia kepingin sawal, kadarullah mepet waktunya, ya sudah sawal dulu baru tobok. Kalau yang sudah punya kebiasaan, jelas di hatinya kan ada dorongan yang sangat kuat untuk sawalan. Ya, barangkali itu seperti pada saat akhir Sya'ban, kalau kita apakah busur satu Ramadan atau tidak, itu kalau misalnya pas Kamis itu kalau yang terbiasa puasa ya, itu memang ada nas khusus yang membolehkannya, ada nasnya selesai ya. Itu ada nas yang mengatakan larangan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan kecuali yang punya kebiasaan puasa, itu ada nasnya memang. Yang ini tidak ada, sisi umum. Entah dia punya kebiasaan puasa sunnah atau tidak, ketika bertabrakan antara tobok dan 6 hari syawal dalam keadaan waktunya sangat sempit, maka mendahulukan yang sunnah 6 hari syawal dikarenakan waktu yang sangat singkat, sementara tobok waktunya sangat luas. Tapi kalau kasus ini tidak dibuat kebiasaan, maksudnya tiap tahun gitu terus nggak boleh iya, tadi kan saya bahasakan kondisional. Itu menunjukkan dia bukan kebiasaan dia. Ada aja, kader lah, ada aja. Entah apa. Atau, loh, sudah mau habis awalnya ini. Nah, itu dikatakan tadi. Segera, kalau dulu, selesaikan, cepat. Supaya dia bisa mengerjakan yang lain dengan teman. Kalau orang yang baru somongnya, gak mikir poso, gak bakal kepikiran sawal, Pak. Itu, nyatanya seperti itu, gak bakal pikir sawal. Mikir kobo, enggak. Tidak bakal ngerti 6 hari syawal, tidak ngerti puasa Arafah, tidak ngerti puasa Asyura. Jangankan itu semua, yang wajib aja gak kepikiran tobat. Nah, ada kalau itu. Yang lain, Nat. Gimana? Kalau misalnya ada orang yang lupa, ada tanggungannya berapa hari? Suatu ketika dia lupa, berapa hari? Di kembali kemarin kebiasaan sih. Kebiasaan sih. Sekarang lagi. Yang seperti ini umumnya pada kaum wanita biasanya itu yang mengalami haid setiap bulannya seperti kadang dia lupa. Kata saya tobok tapi tidak tahu berapa hari gitu. Lagi kepadanya dia tidak pernah nyawri itu. Nah, maka itu langsung dibikin kebiasaan. Biasanya tiap bulan haidnya berapa hari? Sepekan misalnya. Sudah berapa lama seperti ini? Dari mulai balik sampai sekarang. Harus sadar. Tapi istikan saya sekali-kali pernah sih lupa kok. Berapa hari? Ya sedikit sekali. Nanti anggap. Yes. Pokoknya 7 hari dikalikan sekian tahun. Jadi nanti kembali pada kebiasaan dia sama. Baik. Nah, yang lain, yang belakang-belakang itu. Begini, oh, yang tegas. Gimana? Kalau yang mengamalkan puasa sunnah sampai 6 hari, dia melaksanakan Lah, waktu sabannya kan sabar. Sabannya maksudnya lebih keluar. Gimana cara? Apa bisa prakteknya? Masya Allah, lapas. Jadi atau misalkan puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, ketika bertepatan dengan Ayyamul Fitr, kan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Ketika itu antum puasa berturut-turut. Ketika mendapati hari Senin, niatkan Senin plus Ayyamul Fitr. Paham salah ya? Terus berturut-turut. Terkait dengan yang 6 hari Syawal, digabung. Antum niat puasa hari Senin, Senin plus plus puasa 6 hari Syawal. Paham? Satu amalan dengan dua niat sekaligus. Bisa misalkan bisa apa hari Senin. Antum niatkan besok saya besok tiap niat puasa Senin plus puasa 6 hari Syawal. Dapat ini. Ketemu Kamis, niatkan Kamis plus 6 hari Syawal. Sita tenang kan? Ya tadi ini Ayyamul Fitr dia puasa 3 hari berturut-turut 13, 14, 15 Dzulhijjah. Dia niatkan pas ketemu Senin. Senin diniatkan puasa Senin juga puasa Ayyamul Fitr juga puasa 6 hari Syawal. Puasa lagi yang berikutnya hari kedua yang ini Ayyamul Fitr ta'ay. Ini Ayyamul Fitr ta'ay. Ketika mungkin digabung niat tadi dan semuanya amalannya sunnah tidak ada masalah. Dalilnya innamal a'malu sesungguhnya amal tergantung niatnya dan orang akan dikasih pahala seperti yang namanya jadinya. Pendapat yang sahih dikatakan para ulama kita dan para pokok kita ketika amal itu jenisnya sama kemudian dia hukumnya sama jadi gabung satu amal dengan banyak satu amal dengan banyaknya itu namanya at-tasyriku bin niyyah. Paham atau kan eh? Nah ya ini di sini sangat afdol sekali satu amal dapat banyak pahala tuh. Pahala hari Senin, pahala Yaumul Fitr, pahala dan hari Syawal luar biasa. Tanggal ya. Ketemu hari Kamis pas 10 Muharram. Lihat kan puasa Kamis plus 10 Muharram. Apa pahala banyak? Artinya innamal a'malu binniyat. Ingat ya, jenis amalannya sama, hukumnya sama. Barakallahu. Ya beda kodok itu hukumnya wajib loh kok termasuk kok kodok sendiri nah ini bahasanya kodok sendiri, nadar sendiri gak mungkin gabungkan kodok dan nadar gak bisa, kodok kafar gak bisa, itu sendiri-sendiri urusan nah barakallahu mau contoh yang lain, selain puasa supaya antum ada gambaran contoh yang lain contohkan seperti mandi Jumat dan mandi Jenabat. Mandi Jumat untuk Jumatan hukumnya wajib bagi Jumatan kadar Allah dia sudah ada kewajiban mandi Jumat dan mandi Jenabat. Apakah harus dua kali mandi pertama niat Jumat kedua niat Jenabat ataukah cukup satu kali mandi dengan dua niat? Jawabannya? Bawa cita. Jawabannya pak? Sekali mandi atau dua kali mandi? Wallahu a'lam. Cara pikir mau jawab, tanya mau nulis juga tahu. Jawabannya wallahu a'lam. Nah, jawabannya pendapat yang sahih dalam bab ini, pendapat yang mengatakan cukup satu kali mandi dengan niat jenabat dan Jumat. Yang diamalkan ialah mandi jenabat. Yang diamalkan mandi jenabatnya yang sempurna itu. Ini pendapat yang sahih di antara perujukannya Syekh Muhammad rahimahullah. Adapun Syekh Al-Albani belum mengatakan tidak harus dua, jenabat sendiri, Jumat sendiri dengan alasan sebabnya berbeda. Tapi yang sahih tidak, yang betul ialah satu kali cukup dikarenakan satu amalan sejenis yang sama sama-sama mandi dan sama-sama wajib. Paham tak? Nah, mau contoh lagi yang lainnya lagi? Sambil aku coba masuk. jam 5 lebih 25 sama maghrib. Nah, jadi itu kaidahnya. Kalau amalannya sama, hukumnya adalah sama, tujuan adalah sama-sama ibadah, itu digabung. Yang satu nggak boleh rawatib, yang satunya wajib, kenapa? Satunya nggak boleh kobok, yang ini pelaksanaan, kenapa? Harus sama-sama adaan. Wallahu ta'ala. Cukup atau sudah? Satu lagi. Satu lagi. Kalau nazar itu bisa puasa sunnah. Nggak bisa. Nazar sendiri punya wajib nazar. Sunnah saja. Barakallahu. Cukup? Cukup Pak. Apa masih ada waktu? Satu lagi. Tadi ada kondisi yang khusus kita itu bisa sawal dulu atau enggak. Tetapi ada kondisi yang syarat mau, apakah seseorang itu boleh puasa sunnah sebelum menyelesaikan? Tadi itu keterangan di awal. Jadi hukum asalnya dia mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Ayo tadi itu afdolnya seperti itu. Jadi ketika mengalami kondisi yang tertentu tadi, maka dia bisa mendahulukan yang sunnah dikarenakan waktu yang sempit, menunda yang wajib dikarenakan waktu yang sangat luas. Dalam pembahasan ilmu usul fikih itu dikasih kaidah al wajib al mubayyad muqaddamun ala al wajib al muwassal. Wajib yang waktunya sempit lebih didahulukan daripada wajib yang waktunya luas. Dan apakah lebih mulai perkara yang sempit waktunya didahulukan daripada yang luas waktu. Itu pada konsep tertentu. Nah, sudah mari. Wallahu ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyadu'ala ilah ilah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.